casa. E agora eu quero ver todo mundo cantando com o Production. Ok. Diga semua rekan-rekan semua warga besar yang punya tayu ada selimut tetangga kita bermain bersama. So the si Emma si. Gunawan Putra Arga Cinta BLG, thank you. Yang punya kali jodoh putra Ewen Seardas Belegung. Yoyo Kolong Tim Putra Ruaja Alas Jati Yoyo Jeraka Angker ya. Untuk Jenglot juga terima kasih Mercedes. Untuk Sina Rolstein Mona Lisa Mas Danang dari Polsek Jerua. Segera mereka-mereka dari Polsek Tayu juga terima kasih. Putra BPO Kang Lowo juga thank you ya. CPK Putra BLG Jokowi. Yo. Oh.